Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di sore hari ini kita akan membahas latihan dari kitab Al-Muyassar pada halaman 14. Coba Pak Adon. Az-zalimuna marfu'un. Terus wa alamatu raf'ihi al-wawu. Terus li'annahu jam'ul mudzakkar salimu. Kemudian yaumin. Al-ismul mufradu. Lailatun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Lihat saja, enggak usah lihat khulasah. Kenapa ini apa ilmu kasat mata kelihatan gitu. Bombatun terus di annahu al-ismul mufradu, ismul mufrad. Terus Abi Hurairah. Abi Hurairah majrurun. Nah, satu-satu Abi dulu. Abi majrurun. Dua tadi. Iya, dua-duanya di i'rab. Abi majrurun. Nah, lihat dia termasuk apa itu? Ada abi, ada aba, ada abu, baru kita ingat, oh ini masuk ini. Oh, berarti cirinya ini. Langsung nyambung ke sana, ada abi, ada aba, ada abu. Oh, wa alamatu raf wa alamatu jarrihi. Apa? Alamatu jarnya. Lihat di akhirnya ada apa? Abi. Kasra. Oh iya. Paling akhir lah, sama sebelum akhir. Abi ada apa itu? Huruf apa? Ya, wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari isim yang lima. Terus Hurairata. Hurairata majrurun. Terus wa alamatu fathatun. Ini kelihatan fathatun. Enggak betul, fathatun zahirah, fathah yang nampak. Li'annahu, kenapa fathah? Li'annahu. Kenapa? Jenis isim terakhir apa? Jenis isim terakhir, isim kan ada 9 jenis isim. Dari isim mufrad sampai, nah, li'annahu al-ismul ladzi la yansharif, karena dia termasuk isim yang tidak boleh bertanwin, sehingga ciri jarnya adalah fathah. Zulumatun. Jam' apa ini? Jam'ul mu'annathis salimu. Jam' mu'annath salim. Bimu'minina. Bimu'minina majrurun. Nah, ini aja mu'minina. Kalau bi jelas, bi atau ba adalah harfu jarin. Langsung mu'minina. Mu'minina majrurun. Nah, kalau pengen lebih lengkap, majrurun bi min bilba. Kalau tadi Hurairata majrurun bil mudhafi. Hurairata terjarkan dengan adanya mudhaf, mana abi. Nah, kalau mukminina di sini majrurun bil ba'i dengan ba. Yani dengan huruf ba sebelumnya. Terus wa alamatu jarrihi al-ya. Ya, al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Ciri apa? Jar dan ciri nasab sama ya. Ya. Kalau ciri rafa'nya wawu ya. Terus qulubihim. Kulubi, ada dua kata. Jadi kalau mengirab enggak boleh dua kata, harus satu-satu per kalimah. Kulubi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li annahu qulub, ada qalbun ada qulub. Nah, qalbun dengan qulub beda. Qalbun isim mufrad, qulubun jamak jam'ut taksiri li annahu jam'ut taksir. Him berarti dia apa namanya? Fi mahalli jarin, kita belum belajar. Jadi yang di Arab qulubi saja. Anfusahum. Anfusahum mansubun. Nah, enggak boleh harus satu-satu. Anfusa. Ini kan dua kata. Anfusa mansubun. Wa alamatu nafsihi al-fathatu. Li'annahu anfus. Ada nafsun, ada anfus. Jam'ut taksiri. Kalau hum fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Tijaratuhum. Jadi tijaratu. Jadi yang di Arab tijaratu dulu. Tijaratu marfu'un. Dhammatun terus. Al-ismul mufrad. Ismul mufrad. Hum fi mahali jarin. Nampati kedudukan jar. Ainaini. Nah, bisa dua, bisa majruru mansubun au majrurun. Wa alamatu nasbihi au jarrihi. Wa alamatu nasbihi au jarrihi al ya'u li annahu al ismul musanna, ismul musanna bil huda. Nah, satu-satu al-huda saja. Al-huda. Loh, ada bi. Ada ba sebelumnya bil huda. Kalau isim dimasuki ba, jadi apa? Majrur. Majrur, majrurun bil ba. Majrur dengan huruf ba. Jadi majrurun wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun, kasra yang diperkirakan. Ya. Li'annahu al-maqsuru, isim maqsur ya. Lil-kafirina. Lil-kafirina, al-kafirina mansubun. Nah, majrurun bil lam. Dengan lam. Terus wa alamatu jarrihi al ya'u li annahu jam'ul mudzakkar salim. Jannatani. Jauh ini satu kata. Satu kata bukan dua kata. Nasan jannatani. Marfu'un. Marfu'un. Iya, musanna, isim musanna. Wassalam. Ya masuk itu. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Annahu al-ismul mutsanna. Kita cukupkan, sudah masuk insyaallah. Kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.